Artis yang satu ini tergolong artis bertalenta. Banyak sekali penggemarnya. Suaranya cakep secakep orangnya ya. Biar sampean tidak penasaran, kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Anissa Rahma Ju Palapa. Thank you. Matur nuwun. Matur suan Pambers Community semuanya.